Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah. Kita baca dua ayat insyaallah. Ayat yang 97 dan 98. Qala Allah Ta'ala Qul man kana aduwwa Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa huda wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwu lil kafirin. Qul, yani katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril. Jadi maksudnya Yahudi. Mereka Yahudi yang menguasai Jibril. Fa innahu, maka sesungguhnya Jibril alaihissalam nazzalahu, telah menurunkannya. Hu di sini ini Al-Qur'an. Telah menurunkannya, ini menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, di kalbumu, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima binadai. Musaddiqan di sini hal dari Al-Qur'an tadi, nazzalahu dhamirhu tadi. Yang mana Al-Qur'an yang turunkan kepadamu itu adalah membenarkan apa yang ada sebelumnya, datang sebelumnya, wahudan, dan sebagai petunjuk, wabusra, dan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang beriman. Maknanya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari dua pendapat yang disebutkan yang sahih, maknanya mengkana aduan Jibril fala mujiba li adawatihi, orang yang memusuhi Jibril itu tidak ada alasan dimusuhinya. Illa annahu nazzalahu al-Qur'an al-Qabi, kecuali alasan dia karena memusuhi Jibril itu karena Jibril menurunkan, yang menyampaikan Al-Qur'an ke kalbumu. Ini alasan Yahudi. Ya, sudah kita tahu ya kekafiran mereka karena bagian al-hasada. Man kana aduwwa lillah, dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, memusuhi Allah. Yani kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mu'adiyan lahu mustakbiran, mustakbiran ibadati. Iya, dia memusuhi Allah, yani memusuhi dan bersombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah. Barang siapa menjadi musuh Allah wa malaikat, dan musuh malaikat-malaikatnya, wa rasul, dan para rasulnya, wa Jibril wa Mikail, disebut Jibril dan wa Mikail dan malaikat Mikail secara khusus, padahal keduanya termasuk malaikat yang telah disebutkan secara umum, ya karena kedudukan khusus dalam bahasa Arab, atap yang khusus kepada yang umum, memberikan syaraf, kekhususan, kemuliaan. Karena kedudukan keduanya dibandingkan malaikat yang lain disebut secara khusus. Fa inna Allah adul kafirin, maka sesungguhnya Allah itu adalah memusuhi, adalah musuhnya orang-orang kafir. Ini dua ayat yang terkait dengan Yahudi yang mereka musuhi, mereka Jibril, dan Allah mengancam mereka, mereka yang memusuhi Jibril alaihi salam dan menjadi musuh Allah, malaikatnya, dan rasul-rasulnya. Di antara faedah yang sebutnya Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang pertama, bahwasanya kata beliau ada dari kalangan manusia yang menjadi musuh malaikat Allah. Di sini diantaranya Yahudi dan kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, dan mereka memusuhi Yahudi adalah Rafidah, Rafidah, Syiah, Rafidah. Ya, di antara kesesatan mereka adalah membenci Jibril alaihissalam. Kemudian di antara faedah ini adalah keutamaan Jibril alaihi salam, karena Allah membelanya. Ya, membela Jibril dari orang-orang memusuhinya. Yang ketiga di antara faedah ini adalah itsbat urwillah, menetapkan Allah di atas. Karena Quran diturunkan oleh Jibril, ya, dari Allah di atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah ini yang disebutkan, Al-Quran adalah busyara lil mukminin, huda, petunjuk dan busyara. Kenapa khusus? Karena mereka lah orang beriman yang mengambil manfaat. Yang sebetulnya adalah huda linnas, iya, petunjuk untuk seluruh manusia. Tetapi karena yang mengambil manfaatnya adalah orang beriman, maka disebut dengan hudan wa busyara lil mukminin. Berikutnya, daripada ayat ini juga menunjukkan kata beliau, man 'adallahu wa kafir, barang siapa yang memusuhi Allah maka dia kafir. Karena Allah menyatakan di akhir, fa innallaha 'adu lil kafirin. Di antara beliau sebutkan sebutan bin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, man kana duwan lil malaikah aw lir rusul, barang siapa yang memusuhi malaikat, memusuhi para rasul, maka dia adalah aduwullah, dia adalah musuh Allah, baik dari kalangan Yahudi atau mereka-mereka yang disebatkan kepada Islam seperti Rafidhah, yang mereka membenci malaikat Jibril alaihissalam. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.